hijau, kupur emat kamiro katen tanggul separo, jawa untuk neko ya sungai Bengawan Solo. Solo bidadari kesleo, ngompet ngompet banget tapi pengen duwe bojo. Apa mungkin sama yang orang ketuman jodoh, lano pamungkin ngaro ngarep pengaruh koto koto sing kenang ben iso mikir ra usah sumeleng ojo kuatir sing penting lurus melakumu bagus hatimu bagus sifatmu. Hebat ya romansa, pemain piano kita jenis robot. Ya. Bang Radio thank you loh sekresan. Edi robot, bang piano. Pacar sih sayang ya. Boleh. Barang ke pacar terus kok kayak disambung ngaruh lagu.